maupun perempuan, dan dengan menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Azza wa Jal, seorang bisa mengetahui, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah, mana yang halal dan mana yang haram. Nah, dengan demikian dia bisa memilih, dia bisa memilah mana yang akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya dan mana yang akan mendatangkan kemudaratan bagi dirinya. Dan dengan mempelajari agama Allah Azza wa Jal, nah, akan membantu seorang, memudahkan seorang di dalam mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan akan memudahkan nah, jalan seseorang menuju ke jannahnya Allah Azza wa Jal dengan dia mempelajari agama Allah Azza wa Jal. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia menuntut ilmu padanya, dia mempelajari agama Allah Azza wa Jal di dalam perjalanan tersebut yang dia tempuh, dan dia keluar dari rumahnya menuju majlis ilmu, atau bahkan dia mungkin keluar dari daerahnya, dari kampungnya, dari negerinya, dalam rangka mempelajari agama Allah Azza wa Jal, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya dengan jalan tersebut jalan menuju ke jannahnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan bagi kita jalan menuju jannahnya disebabkan kita mempelajari agama Allah Azza wa Jal ini. Nah, kita lanjutkan membaca risalah Fadhlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang mana di kesempatan sebelumnya kita telah sampai di bab yang menjelaskan tentang nah, bahayanya bid'ah, dan bahkan lebih berbahaya dibandingkan sekedar dosa besar yang lain selain bid'ah. Nah, kita telah membaca sedikit dari bab ini di pertemuan yang sebelumnya, di mana Syekh Rahimahullah Ta'ala menyebutkan babun, ya, bab maja'a annal bid'ata asyaddu minal kabair, bab yang menjelaskan bahwasannya bid'ah itu lebih berbahaya dibandingkan dosa-dosa besar yang lainnya. Nah, kenapa demikian? Nah, dikarenakan orang yang melakukan kebid'ahan, nah, ini mereka menganggap bahwasanya diri mereka itu di atas kebenaran, sehingga dia tidak segan untuk mendakwahkan kebid'ahannya, mengajarkan kebid'ahannya, menyerukan kebid'ahannya kepada orang lain, dikarenakan dia menganggap bahwasanya dirinya berada di atas kebenaran. Berbeda halnya dengan ahlul maksiyah, dengan kemaksiatan yang lain, orang yang mencuri, ya, berzina ataukah minum khamr dan yang lainnya, dia akan sembunyi-sembunyi ketika melakukan kemaksiatan tersebut, ya, karena dia tahu apa yang dia lakukan itu adalah kesalahan, kekeliruan, pelanggaran terhadap syariat, dan bahkan suatu perkara yang jelek di kalangan manusia, suatu yang sudah diketahui secara jelas adalah suatu kejelekan, keburukan. Sehingga ketika dia melakukannya, dia sembunyi-sembunyi, dan tentunya ya, dia merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan, dan bahkan mungkin ada terbetik di hatinya suatu saat dia ingin bertobat dari perbuatannya, mengakhiri kesalahannya, kejelekannya. Ya, berbeda dengan ahlul bid'ah yang merasa benar dan tidak ada enam perasaan bersalah. Enam, sehingga dia pun dengan bangganya mendakwahkan, mengajarkan, menyampaikan kebid'ahannya, menyeru manusia untuk sama-sama melakukan kebid'ahan bersama dirinya. Asy-Syarahimallahu taala menyebutkan dalil yang pertama di dalam bab ini, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala enam tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang selain kesyirikan bagi siapa saja yang dikehendaki. Syekhul Allah taala menjadikan ayat ini sebagai dalil yang pertama yang beliau sebutkan tentang bahayanya kebid'ahan. Ya, lebih berbahayanya bid'ah dibandingkan sekedar dosa yang lainnya, dosa-dosa besar selain kebid'ahan. Nah, dikarenakan beliau berpendapat bahwasanya dosa bid'ah ini tidak masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki, meskipun dia tidak bertaubat dari dosa besar yang dia lakukan. Dia berada tahta masyiatillah, di dalam ayat ini disebutkan kalau Allah menghendaki maka Allah akan mengampuni dia. Nah, meskipun dia tidak bertaubat terlebih dahulu, ya, meskipun dia tidak bertaubat dan tidak termasuk di dalam ayat ini dosa bid'ah. Nah, ini sebabnya beliau menjadikan ayat ini sebagai dalil di dalam bab ini. Wallahu a'lam bishawab, ini sudah kita sebutkan di pertemuan yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain yang disebutkan oleh beliau rahimallahu taala di dalam bab ini, dalam surah Al-An'am ayat yang ke-144. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban liudillan nasa bighairi ilmin. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang lebih zalim, ya, dari mereka orang-orang yang mengada-adakan, melakukan kedustaan atas nama Allah Azza wa Jal, liudillan nasa bighairi ilmin, untuk mereka itu menyesatkan manusia tanpa didasari dengan ilmu. Yakni ini adalah perbuatan yang paling zalim. Ketika seorang melakukan kebid'ahan, membuat-buat kebid'ahan di dalam agama ini, nah, menyeru manusia untuk mengikuti kebid'ahannya, ya, mengatasnamakan agama Allah Azza wa Jal. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, siapa yang lebih zalim? Ya, tidak ada yang lebih zalim dari orang-orang ini, dari mereka yang mengada-adakan kebid'ahan, mengatasnamakan Allah Azza wa Jal, mengatasnamakan agama Allah, padahal bukan berasal dari kitabullah, bukan berasal dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi naam, mereka lah yang mengada-adakannya dan memasukkan ke dalam agama Allah Azza wa Jal, menyeru manusia untuk mengamalkan kebid'ahan-kebid'ahan tersebut seolah itu datangnya dari Allah Azza wa Jal, untuk menyesatkan mereka. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-25, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamati wa min auzaril ladina yudillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ayat ini menunjukkan betapa buruknya, jeleknya kebid'ahan. Nah, yang diadakan oleh mereka kemudian diserukan kepada umat manusia, didakwahkan, diajarkan, diamalkan, nah, oleh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kejelekan, keburukan dari kebid'ahan ini. Liyahmilu auzarahum kamilatan, kata Allah Subhanahu wa taala, agar mereka memikul, menanggung dosa-dosa yang mereka lakukan secara sempurna, yaumal kiamati, di hari kiamat kelak. Orang-orang yang mengada-adakan kebid'ahan itu, mereka akan memikul dosa yang mereka lakukan secara sempurna pada hari kiamat kelak, tanpa dikurangi. Nah, wa min auzari alladziina yudillunahum bighairi ilmin, dan dari dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Di sini kita pun bisa mengambil faedah. Nah, pentingnya berilmu terlebih dahulu sebelum kita berucap dan kita beramal. Sebelum kita berucap, hendaknya kita memiliki ilmu terlebih dahulu terhadap apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita ucapkan. Dikarenakan apa yang akan kita sampaikan kepada orang lain, ya, itu akan dia dengar, bahkan mungkin akan diikuti, akan diamalkan, atau bahkan mungkin akan disampaikan kepada orang lain selain dia. Kemudian yang lainnya akan menyampaikan kepada yang lain, menyampaikan terus demikian. Sehingga apabila yang kita sampaikan itu adalah kebenaran, subhanallah, yang akan didapatkan adalah ajr, pahala yang tidak ada habisnya. Naam, terus setiap orang mengamalkan amalan kebaikan, dia akan mendapati kebaikan yang diamalkan orang tersebut. Akan tetapi sebaliknya, ketika seseorang mengamalkan amalan-amalan kejelekan, atau bahkan dia mengajarkan suatu kejelekan, menyampaikan suatu ucapan yang dia tidak meneliti terlebih dahulu apa yang akan dia sampaikan, bahwa yang dia sampaikan itu bagian dari kejelekan, keburukan, pelanggaran syariat atau kebid'ahan misalkan. Dia ajarkan kepada satu orang, dia sampaikan, didengarkan oleh satu orang. Satu orang ini pun menyampaikan kepada orang lain, yang ini menyampaikan ke yang satunya, terus demikian. Wal'iyadu billah, dia akan menanggung dosa orang-orang yang mengikuti kebid'ahannya. Dia akan menanggung dosa orang-orang yang mengikuti kejelekan dari apa yang dia sampaikan tersebut, dikarenakan mereka menganggap itu adalah kebaikan, diikuti. Nah, dianggap bagian dari agama Allah Azza wa Jal. Apa yang kita sampaikan, nah, kepada orang lain, ya, diikuti. Orang tersebut menyampaikan kepada yang lainnya, diikuti lagi, terus demikian. Ternyata apa yang kita sampaikan adalah kejelekan, keburukan, suatu kesalahan yang tidak kita teliti terlebih dahulu sebelum kita ucapkan. Nah, apakah itu al-haq ataukah merupakan kebatilan, atau bahkan mungkin merupakan kebid'ahan, atau bahkan mungkin sekedar khabar yang kita terima kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Teliti terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan ke orang lain, sehingga apa yang kita sampaikan tersebut merupakan perkara yang sudah jelas. Nah, Ya. Jangan kita bermudah-mudahan di dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain tanpa kita meneliti terlebih dahulu apa yang kita sampaikan, tanpa kita mentelaah terlebih dahulu apa yang akan kita ucapkan, apakah ini akan membawa kebaikan ataukah justru kejelekan, apakah yang akan kita sampaikan ini baik ataukah jelek. Nah, teliti terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan suatu permasalahan, suatu ucapan kepada orang lain, sehingga tidak akan membahayakan diri-diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menyebutkan agar mereka memikul dosa-dosa mereka secara sempurna ketika dia menyampaikan suatu keburukan, kejelekan. Dia mendapatkan dosa dari apa yang dia ucapkan, dari apa yang dia perbuat, yang dia lakukan secara sempurna. Wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilmin, bighairi ilmin, dan dia pun akan menanggung dosa-dosa orang yang mengikutinya. Nah, seluruh orang yang mengikutinya dosanya akan dia tanggung, tentunya tanpa mengurangi dosa orang tersebut sedikit pun. Nah, dia akan menanggung dosa-dosa orang yang mengikutinya, yang dia sesatkan tanpa ilmu tersebut. Ala sa'a ma yazirun, sungguh sangat jelek ya apa yang mereka tanggung dari dosa tersebut. Allah membebankan dosa yang dia amalkan kepada dirinya dan dosa orang-orang yang mengikuti dia. Naam. Bagaimana kalau sampai ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang yang mengikuti kejelekannya? Apakah dia mampu menanggungnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ketika dia mengajak manusia untuk melakukan kejelekan, ketika dia mendakwahkan kepada manusia, nah, kebid'ahan-kebid'ahan, pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Allah Azza wa Jal, apakah dia tidak berpikir bahwasannya kelak dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah Azza wa Jal? Kalau cuma dosa yang dia lakukan mungkin masih ya, mungkin masih sedikit ringan lah. Nah, kalaupun hanya sekedar dosa dia saja, apakah dia yakin dia mampu menanggungnya di hadapan Allah Azza wa Jal? Apalagi ditambah dosa orang-orang yang mengikuti, nah, perbuatannya, dosa orang-orang yang mengikuti apa yang dia serukan. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'. Wa man da'a ila dhalalatin falahu ismuha wa ismu man amila biha min ghairi ayyan kusa min atamihim syai'un aw kama qala sallallahu alaihi wasallam." Seorang yang menyeru kepada petunjuk, kepada agama Allah Azza wa Jalla, kepada al-haq, maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia serukan tersebut, dan dia pun akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti dia tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengikutinya. Subhanallah, ini suatu kebaikan, keutamaan bagi orang yang menyampaikan al-haq. Teliti apa yang hendak kita sampaikan kepada orang lain, sehingga kita yakin, benar-benar yakin apa yang akan kita sampaikan ini adalah kebenaran. Apa yang akan kita sampaikan ini adalah sesuatu kebaikan yang akan berdampak baik pada kita dan kepada orang lain. Nah, sehingga kita akan mendapatkan pahala ajr yang besar dari apa yang kita sampaikan, pahala dari apa yang kita amalkan, dan pahala yang dari orang-orang yang mengamalkan apa yang kita sampaikan tersebut. Sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa yang menyeru kepada suatu dosa, suatu kejelekan, kejahatan, atau bahkan kebid'ahan, maka dia akan mendapatkan dosa dari apa yang dia lakukan, apa yang dia amalkan, dan dosa dari orang-orang yang mengikutinya dari amalan-amalan kejelekan tersebut, tanpa mengurangi dosa orang tersebut sedikit pun. Nah, ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hendaknya kita benar-benar memperhatikan, berhati-hati di dalam kita berucap, di dalam kita mengamalkan suatu amalan. Nah, yang akan dicontoh oleh orang lain, ataukah akan didengar oleh orang lain ucapan kita tersebut, sehingga tidak menyebabkan kebinasaan bagi diri kita. Dan ayat ini, demikian pula hadis yang kita sampaikan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, menunjukkan betapa bahayanya amalan kebid'ahan. Seorang yang mengamalkan amalan kebid'ahan dan menyerukan kepada orang lain, dia akan mendapatkan dosa dari apa yang dia amalkan, dan sekaligus dia akan memikul dosa-dosa dari orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan kebid'ahan tersebut, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah. Dan bahkan ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, begitu berbahayanya kebid'ahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan yang lainnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda, "Innallaha hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yad'a bid'atahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala hajabat taubah, menutupi taubat, menghalangi taubat dari seorang ahli bid'ah sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Dihalangi taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul bid'ah sampai mereka meninggalkan kebid'ahan mereka. Allahul musta'an. Nah, kenapa? Dalam artian, karena mereka itu menganggap bahwasanya mereka itu di atas kebenaran, di atas al-haq. Selama mereka masih melakukan kebid'ahan-kebid'ahan tersebut, selama mereka masih mendakwakan bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan tersebut, nah, berarti mereka meyakini mereka di atas al-haq, di atas kebenaran, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin mereka mau bertobat kalau mereka meyakini mereka di atas al-haq, di atas kebenaran, sampai mereka meninggalkan bid'ah mereka. Nah, ya, selama mereka masih mengamalkan kebid'ahan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menghalangi taubat dari mereka. Ya, ini mereka akan terus merasa di atas kebenaran, di atas al-haq, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal apa yang mereka amalkan, nah, adalah amalan-amalan yang akan membinasakan mereka di hadapan Allah Azza wa Jal. Sungguh, ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sedikit seseorang beramal tapi berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu jauh lebih baik dibandingkan mereka bersungguh-sungguh amalannya banyak tapi berada di atas kebid'ahan, nah, pelanggaran terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. ittisadu fi sunnatin, ittisadun fi sunnatin khairun min ijtihadin fi bid'atin. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kurang lebihnya demikian. Seorang iktisad, nah sederhana, di atas sunnah, nah ini jauh lebih baik dibandingkan dia bersungguh-sungguh beramal banyak, banyak melakukan amalan tapi di atas kebid'ahan, yang mana itu bahkan akan membinasakan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Wa nas'alullahal afiyah wa salamah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.